السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, sebuah nikmat dari Allah Azza wa Jalla bagi seorang muslim dan muslimah tatkala Allah Azza wa Jalla membantu dia untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membantu dia untuk membuka pintu-pintu kebajikan dan ketaatan di dalam hidup. Karena kelapangan dada dan kelonggaran jiwa untuk melaksanakan sebuah ketaatan, tidak semua orang memperoleh dan mendapatkannya dari Allah. Apalagi kelapangan dada untuk menerima segala bimbingan-bimbingan agamanya sendiri. Karena semuanya ini adalah terkait dengan Allah Azza wa Jalla. Dia sendiri yang mengatakan, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla menginginkan hidayah pada seseorang, Allah akan melapangkan dadanya untuk menerima al-Islam. Dan barang siapa yang Allah menginginkan sebuah kesesatan padanya, Allah Azza wa Jalla menjadikan dadanya itu sempit. Kesempitan dada ini sampai diumpamakan oleh Allah Azza wa Jalla seseorang yang dipaksa naik ke atas langit dan dia tidak punya kemampuan untuk kemudian melepaskan diri dari paksaan tersebut. Sesak dadanya. Di saat ada pengamalan-pengamalan Islam yang mungkin belum sampai kepada dirinya, telah sampai kepada orang lain, atau mungkin selama ini salah dan keliru dibawakan ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang membimbing dan mengarahkannya, maka lapang dadanya di saat itu merupakan sebuah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi di saat dada itu sempit, tidak punya hasrat dan kemauan serta keinginan untuk menerima bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu bertanda bahwa sebuah malapetaka dalam hidup seseorang tersebut. Kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang selalu mendapatkan bantuan dan pertolongan dalam ketaatan. Karena kita telah diberitahukan sendiri oleh ayat-ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa semua yang kita cari di dalam hidup ini, kebahagiaan, ketenangan, ketenteraman dan berbagai macam bentuk kenikmatan terkait dari sisi dunia, ternyata semuanya itu akan diperoleh bita'atillah, dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana semua bentuk dan gambaran kebahagiaan yang kita akan peroleh di sisi Allah azza wa jalla, semuanya ditembus melalui pintu ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Salah satu contoh yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, sebuah nilai hidup dalam kehidupan dunia ini, di saat seseorang benar-benar menjaga pintu-pintu ketaatan. Allah Azza wa Jalla yaqul, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dalam ayat yang lain, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kata Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bertakwa itu merupakan gambaran sebuah ketaatan dalam melaksanakan perintah, ketaatan dalam meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Siapa saja yang membuktikan di dalam hidupnya, Allah Azza wa Jalla akan memberikan jalan keluar di dalam hidupnya. Dalam ayat yang lain, Allah menjadikan semua perkara dan urusannya itu mudah dan gampang. Bahkan Allah Azza wa Jalla menambahkan terkait dengan urusan rezeki, orang yang telah menempuh pintu ketaatan dan kebajikan ini, Allah akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak pernah menyangka-nyangka dan menduga. Ini di dunia, barakallahu fikum, telah dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla akan nilai-nilai hidup. Dari sisi dunia, orang yang taat benar-benar tidak akan disengsarakan dan dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, maka bantuan dari Allah Azza wa Jalla pada malam hari ini, kita duduk di majlis ibadah, kita duduk di majlis taqarrub ila Allah Azza wa Jalla, merupakan sebuah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang patut untuk kita syukuri. Dan setelah ini semua, tentunya saya tidak lupa untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pengurus masjid Hassah, para pengurus masjid Al-Hassah. Tidak ada kata dan kalimat yang pantas saya ucapkan kecuali jazakumullahu khair wa barakallahu fikum, yang telah memberikan kesempatan untuk saya duduk bersama saudara saya seiman dan seislam dan di rumahnya Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan balasan yang lebih dari apa yang diberikan dan dikeluarkan. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, pada malam hari ini saya ingin mengajak diri saya sendiri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat untuk berbicara apa yang sedang kita hadapi di masa sekarang ini, yaitu problematika hidup sebagai pribadi muslim dan muslimah, problematika hidup di saat kita bersama keluarga kita, problematika hidup di saat kita hidup bermasyarakat, dan problematika terkait dengan hidup berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menggambarkan bahwa tiadalah terjadi pergantian hari berganti hari atau masa berganti masa, kecuali waktu yang akan datang akan lebih jelek dari waktu yang telah berlalu. Tiadalah pergantian tahun, zaman, dalam riwayat ayyam hari, kecuali hari yang akan datang itu lebih jelek daripada hari yang telah berlalu. Hadis ini, ma'asyiral muslimin dan muslimat, sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi orang yang beriman kepada Allah, bahwa di dalam hidupnya itu dia dituntut untuk berjuang dan juga untuk berkorban. Terjadinya sebuah perubahan hidup dari kejelekan yang ringan menuju kejelekan yang besar dan berat, ini artinya membutuhkan perjuangan yang lebih besar dan lebih berat lagi. Barakallahu fikum. Kita ingin mencari solusi yang tepat sehingga tidak menghasilkan kekecewaan di belakang hari, di saat kita melangkah melakukan perbaikan terhadap semua ragam dan bentuk problematika hidup yang kita alami dan hadapi, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sudah terlalu banyak ahli fikir mencoba untuk kemudian menelurkan ide-ide untuk bisa menyelesaikan urusan segala macam bentuk problematika hidup, mulai dari dia sebagai seorang muslim atau muslimah, atau dia telah membangun rumah tangga, atau dia hidup di tengah-tengah masyarakat, atau dia sebagai rakyat barakallahu fikum dalam bangsa yang besar. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, kita akan menemukan terlalu banyak ahli fikir yang mencoba berkecimpung di dalamnya, menjawab berbagai macam ragam dan tantangan terkait dengan tantangan ekonomi, terkait dengan tantangan perilaku moral dan akhlak negeri atau anak negeri ini, barakallahu fikum. Berbagai macam teluran dan temuan solusi-solusi untuk menyelesaikan itu semua. Akankah Islam membiarkan dan meninggalkan sesuatu permasalahan besar tidak kemudian memberikan solusi? Atau Islam telah menawarkan solusi yang paling tepat di dalam hidup? Jawabannya, Islam telah menawarkan solusi yang tepat untuk kemudian menyelesaikan semua bentuk dan ragam problematika yang kita sedang alami. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagai pembuka, Allah telah menggambarkan akan jawaban solusi tepat itu ada di dalam Islam. Tatkala Allah Azza wa Jalla bercerita tentang kesempurnaan agamanya, di dalam surat Al-Ma'idah Allah Azza wa Jalla berfirman, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina. Kata Allah Azza wa Jalla, pada hari ini telah kusempurnakan atas kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan atas kalian nikmatku, dan aku ridha bahwa Islam itu sebagai agama kalian. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, bahwa ayat ini memberitahukan kepada kita kesempurnaan Islam yang telah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada, dan tidak ada satu pun tersisa dan disisakan kecuali Islam telah memberikan solusinya. Barakallahu fikum. Salah satu contoh, misalkan sekarang orang sedang berbincang, memperbincangkan para dokter bagaimana cara mengobati penyakit AIDS. Hai, jauh sebelumnya Islam telah memberikan solusi yang tepat agar jangan muncul semua penyakit ini. Barakallahu fikum. Tapi kan tidak ada yang meliriknya, tidak ada yang mau solusi dari Islam itu. Barakallahu fikum. Malah yang ada adalah tuntutan ingin lepas dan ingin merdeka dari tuntunan ajaran al-Islam. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ayat yang kita bacakan tadi sebagai sebuah gambaran dan patokan bahwa tidak ada yang tersisa lagi di dalam Islam ini, sudah memberikan barakallahu fikum bimbingan-bimbingan dan arahan sebelum kejahatan itu terjadi. Bukankah itu adalah solusi yang paling tepat daripada mengobati setelah terjadinya? Islam datang mengobati sebelum muncul dan terjadi problema-problematika itu. Barakallahu fikum. Ini satu. Kedua, di saat terjadinya problematika hidup, Islam datang memberikan jawaban yang sangat tepat. Barakallahu fikum. Demikian kesempurnaan Islam. Di saat terobati itu semua, maka Islam memberikan bimbingan kepada arah yang lebih baik dalam kehidupan seseorang yang telah kembali bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kesempurnaan Islam itu sebelum munculnya problematika sudah dibendung. Di saat munculnya problematika, Islam telah menawarkan jalan dan obat-obatnya. Dan setelah kembali sehat, Islam juga mengarahkan kepada kemuliaan yang sangat agung dan mulia di dunia, dan juga barakallahu fikum kelak di akhirat. Tentang kesempurnaan agama ini, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah kisah, cerita yang dengannya orang Nasrani itu mengikrarkan keislamannya. Di atas gambaran kesempurnaan agama ini, seseorang Nasrani ini datang kepada seorang yang alim. Dia mengatakan, coba datangkan saya had, datangkan saya di dalam Al-Quran itu bagaimana cara membuat kue. Subhanallah. Ya, mulai dari surat Al-Fatihah sampai kepada surat An-Nas, saya kira enggak ada cara membuat jajan ciput khas Lombok. Pernah ada enggak? Saya kira enggak ada. Barakallahu fikum. Tapi karena dia bertanya kepada seorang alim, orang alim itu tidak kemudian menjawab, oh kamu pertanyaannya enggak tepat. Enggak. Orang alim itu barakallahu fikum segera memanggil tukang kue. Lalu sang alim ini mengatakan, sip lana, ayo sifatkan, ajarkan, bimbingkan bagaimana cara membuat kue. Disebutkan. Si Nasara ini terus ya meneror, mencari tahu mana dalilnya di dalam Al-Quran. Sampai kemudian sang alim itu mendatangkan dalil yang tidak pernah barakallahu fikum tergambar dia mengatakan qala Allahu azza wa jalla fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Allah mengatakan, memberikan kaidah yang bersifat umum, fas'alu ahladzikri, bertanyalah anda kepada ahlinya kalau anda itu tidak tahu. Diberikan jawaban, ini loh dalilnya di dalam Al-Quran. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau engkau tidak tahu. Baru si Nasara ini mengikrarkan keislamannya barakallahu fikum. Ternyata disebutkan sebuah patokan dan kaidah tata cara membuat kue. Mau apa saja? Ternyata ada barakallahu fikum di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Tentu kemudian untuk menerapkan kesempurnaan agama di dalam hidup kita sebagai solusi tepat untuk menjawab semua problematika, Allah telah memancangkan, telah meletakkan serta menciptakan seorang yang menjadi figur di dalam hidup untuk kemudian mampu menerapkan bahwa Islam itu benar-benar menjadi solusi tepat dalam menjawab berbagai macam bentuk problematika hidup barakallahu fikum. Apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran? Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada buat kalian pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, teladan yang baik dalam menerapkan Islam, mengilmui Islam, mengamalkan Islam, mendakwahkan Islam, ada pada diri Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah manusia sebagaimana kita. Berarti semua problematika terkait hidup sebagai manusia ada pada diri beliau. Beliau telah memberikan jawaban untuk kemudian keluar dari problem tersebut. Beliau sebagai pemimpin di rumah tangga, Nabi kita alaihi salatu wassalam telah menerapkan kesempurnaan Islam untuk kemudian bisa diteladani oleh orang yang mencari barakallahu fikum solusi dengan agama di dalam memimpin rumah tangganya. Sebagai pendidik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah keluar menjadi pendidik yang terbaik dengan kesempurnaan agama, sehingga dari pendidikan yang terbaik ini melahirkan generasi dan orang-orang terbaik seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, melahirkan Umar, melahirkan Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan generasi para sahabat yang terbaik semuanya keluar dari pendidikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua bentuk ragam problematika yang terkait dengan pendidikan, jangan keluar. Jangan keluar dari uswah thayyibah hasanah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau telah memberikan solusi yang tepat untuk kemudian mendidik agar anak ini menjadi pribadi muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah yang tabah, yang sabar, yang siap mentalnya untuk menghadapi segala ujian. Semuanya ini terbentuk dari pendidikan kesempurnaan agama. Sekali lagi, Nabi kita alaihi salatu wassalam telah mempraktikkan barakallahu fikum sistematika pendidikan wahyu yang melahirkan orang-orang besar barakallahu fikum seperti Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum dan para sahabat Nabi yang lain. Sebagai seorang pemimpin di dalam negara, Nabi kita alaihi salatu wassalam juga telah menerapkan kesempurnaan agama sebagai solusi yang tepat dalam menghadapi berbagai macam problematika di dalam berbangsa dan bernegara. Namun perlu diketahui, semua apa yang beliau berikan sudah terangkum di dalam makna kesempurnaan al-Islam. Tidak ada yang tersisa lagi. Tidak ada kekurangan yang perlu ditambal. Tidak ada lagi barakallahu fikum tambal menambal, tambah menambah. Tidak ada. Kalau orang benar-benar menerima kesempurnaan Islam pada dirinya, kesempurnaan Islam dalam semua lini hidupnya, Allahu Azza wa Jalla akan mengeluarkan dia dari semua problematika itu. Hidup Nabi alaihi salatu wassalam dengan keluarganya, jangan menyangka bahwa tidak ada problem. Jangan menduga dan menyangka bahwa dalam kehidupan keluarga Nabawi tidak ada problema. Tidak ada yang namanya hidup berkeluarga tanpa problem. Namun semuanya itu terselesaikan di saat kembali kepada bimbingan dan pencarian solusi melalui al-Islam barakallahu fikum. Namun sekarang yang jadi persoalan dan permasalahannya adalah berapa banyak orang yang mau mencari solusi problematikanya melalui agamanya sendiri. Berapa? Ini yang menjadi persoalan sekarang barakallahu fikum. Kalau hadis tadi memberitahukan kepada kita bahwa pergantian hari demi hari, tahun berganti tahun, ternyata hari atau tahun berikutnya akan lebih buruk daripada hari sebelumnya. Berarti bila kita hidup melewati hari-hari yang telah lewat, perjuangan yang kita harus munculkan dan keluarkan lebih lagi, berikut pengorbanan harus lebih besar lagi barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena ini berita, maka tidak ada pertama kali untuk kemudian membentuk kesiapan pribadi muslim dan muslimah mau kembali kepada pemberitahuan solusi tepat dan terbaik dalam menyelesaikan semua problematika yaitu Islam. Tidak akan mungkin kembali kecuali dengan sebuah hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, adanya kemauan pada diri kita untuk kemudian mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kemauan itu tidak ada, barakallahu fikum, bagaimana hidayah itu akan mau mampir kepada kita barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tidak ada kemauan kita untuk memperoleh kebaikan di dalam hidup dunia dan di akhirat. Bagaimana kita dikatakan tidak punya ada kemauan? Tidak ada upaya dan usaha barakallahu fikum ke arah demikian. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang barakallahu fikum, yang menjadi persoalannya adalah berapa dari umat Islam ini yang mau siap. Saya mengatakan siap karena mereka orang-orang Islam. Berapa dari mereka yang mau siap untuk kemudian diberitahukan solusi tepat barakallahu fikum di dalam menjawab dengan Islam dalam menjawab semua problematika. Siapa, berapa orang yang mau? Salah satu contoh sekarang, di saat Nabi kita alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjawab sebuah problematika hidup yang sangat rusak dari semua sisi. Barakallahu fikum. Dari semua sisi lini kehidupan hancur lebur antah berantah. Di atas kekufuran, di atas kesyirikan, di atas kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi kita alaihi salatu wassalam ke tengah-tengah mereka. Apa yang ditawarkan oleh beliau pertama kali? Apa yang beliau sentuh pertama kali? Kemana arah sasaran perbaikan yang harus melakukan perbaikan total? Kemana sasaran pertama kali Nabi alaihi salatu wassalam? Maka di saat kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadith Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kita bertemu dengan ayat yang menjelaskan tugas besar seluruh para nabi bermuara pada satu muara. Allah Azza wa Jalla yaqul walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Allah Azza wa Jalla menyebutkan, sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Para rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk memperbaiki umat, menjawab semua tantangan kerusakan amoral yang terjadi dengan menawarkan pertama kali solusi yang terdepan, solusi yang besar, solusi yang tinggi, yaitu tawaran agar mereka menjadi orang yang bertauhid pertama kali kepada Allah. Menyasar sekerak dan segumpal daging yang menjadi salah satu organ vital pada diri manusia, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, apabila segumpal daging ini baik, akan menentukan kebaikan seluruh organ tubuh. Namun bila sekerat daging ini rusak, akan menentukan kerusakan seluruh anggota jasad, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa itu? Itulah yang disebut dengan al-qalbu. Ma'asyiral muslimin muslimat yang saya hormati, Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali menyasar muara kebaikan dan kejahatan ini. Apa yang diberikan kemudian bisa mencabut akar-akar kejahatan pada muara segumpal dan sekerat daging ini? Rasulullah menawarkan tauhidullah, akidah yang benar dan lurus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan inilah, dari kalbu sekerat daging inilah tercabut akar-akar kesyirikan, tercabut darinya kecenderungan kepada dosa dan kemaksiatan, terus tercabut sampai pada akhirnya, di saat akidah itu sudah menggenggam sanubari, membungkusnya barakallahu fikum, mereka sendiri yang menghancurkan berhala-berhala yang terpampang. Mereka sendiri yang membongkar tempat penyimpanan khamar-khamar sebagai lambang kejahatan barakallahu fikum. Di saat akidah itu menyasar segumpal daging, maksudnya sebagai sebuah kesimpulan, para nabi dan rasul diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan perbaikan terhadap segumpal daging melalui ilmu akidah dan ilmu tauhid. lalu kemudian terwarnai hidup jahiliyah menjadi kehidupan yang agung dan mulia, inilah yang harus dilakukan oleh siapapun juga yang ingin mencoba untuk memasukkan dirinya, memberikan tawaran solusi yang tepat di dalam barakallahu fikum menjawab problematika umat. Problem engkau sesungguhnya ada pada segumpal daging. Anda cenderung kepada dosa, disinilah intinya. Anda berbuat kesalahan, berani ini, berani melakukan praktik perekonomian yang menghancurkan diri, agama dan dunia, di sini intinya. Maka siapapun yang ingin memberikan jawaban di masa sekarang ini, jangan tinggalkan apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, menanamkan akidah yang benar. Barakallahu fikum. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi sebuah gambaran bahwa obat di masa sekarang ini dari semua bentuk kerusakan pada anak bangsa dan anak negeri ini, jawabannya adalah apa yang telah diberikan sebagai obat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah jalla wa ala menjadikan kita orang yang bisa melakukan barakallahu fikum upaya perbaikan terhadap diri kita melalui bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita membimbing keluarga, membimbing masyarakat dan membimbing anak negeri ini. Wallahu taala alam bisawab. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.